mustada terkait hukum qisas. Ini juga ada di Taurat. Qisas, hukuman sama diberlakukan kepada pelaku kejahatan seperti dia melakukan kejahatan itu. Fiha hukmullah, padanya ada hukum Allah, menunjukkan bahwa hukum-hukum itu dalam Taurat tidak terhapus, tidak mansukh, karena Allah nisbatkan hukum itu kepadanya. Fiha hukmullah. Karena kalau itu hukum sudah mansukh, sudah terhapus, tidak akan itu dikatakan hukum Allah. Sebagaimana penghalalan khamr misalnya, atau yang semisalnya, tidak boleh dikatakan itu hukum Allah. Hukum Allah haram khamr. Maka demikian qisas atau rajam itu hukum Allah, tidak mansukh, tidak mansukh di dalam Taurat. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka tidaklah beriman dengan hukummu yang engkau tetapkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu dari Allah. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyun walahbar bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru biayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kata Allah, kami menurunkan Taurat, padanya ada hidayah bagi ahli kitab Bani Israel, Yahud, padanya kitab itu sebagai cahaya menerangi jalan mereka, petunjuk. Yahkumu bihan nabiyyun, Taurat ini dijadikan hukum oleh para nabi yang memimpin Bani Israel. Para pemimpin Bani Israel menjadikan Taurat sebagai sumber hukumnya. Dari itu para nabi yang mereka berserah diri kepada Allah, berserah diri dengan tauhid kepadanya, iman, taat. Lilladzina hadu, demikian diterapkan Taurat itu sebagai hukum bagi orang-orang Yahud. Warrabbaniyuna wal ahbar, kemudian dilanjutkan kepemimpinan itu oleh Rabbaniyun dan para hibr, ahbar, ulama-ulama Yahud. Bimastuhfidhu min kitabillah, mereka meneruskan memimpin Bani Israel setelah meninggalnya para nabi dengan hukum Taurat. Bimastuhfidhu min kitabillah, demikian karena mereka diperintah, diminta untuk menjaga kitab Allah ini. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka sebagai saksi. Fala takhshawun nasa wakhshawni, maka jangan kamu takut pada manusia dan takutlah kepadaku, kata Allah. Jangan kalian beli ayat-ayatku, jangan kalian jual belikan dengan harga yang murah. dan yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan, mereka itu orang-orang kafir. Ayat ini kembali membicarakan orang-orang Yahud dan Bani Israel. Di dalam ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kepemimpinan yang ada pada Bani Israel, bagaimana mereka itu dipimpin oleh para nabi, kemudian para rabbaniyin dan para ahbar. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, inna Bani Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalafa min ba'dihi nabi. Bani Israel dipimpin oleh para nabi, tasusuhum dari siasa. Siasa itu kepemimpinan. Kalau di bahasa artikan, terjemahan siasah politik. Artinya karena memang dalam kepemimpinan atau dalam politik perlu untuk memimpin dan mengatur kehidupan manusia agar berjalan dan teratur dengan baik. Tanpa kepemimpinan itu amburadul kehidupan orang. Enggak ada yang ditakuti, tidak ada yang disegani, tidak ada tempat rujukan mengeluh, mengangkat kezoliman, melaporkan penindasan dan lain sebagainya. Kepemimpinan harus ada untuk langgeng dan tentramnya kehidupan. Tidak bisa tidak, harus ada kepemimpinan itu. Harus ada pemerintah yang ditakuti dan disegani memimpin mereka. Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Rasul sebutkan setiap kali satu nabi wafat diganti oleh nabi berikutnya. Wafat diganti nabi berikutnya. Banyak para nabi-nabi yang memimpin mereka. Dan mereka berhukum dengan Taurat seperti Allah sebutkan. Menerapkan Taurat ini kepada Bani Israel sebagai hukumnya. Kemudian dilanjutkan oleh para Rabbaniyin dan para Ahbar. Ahbar jamak dari Hebr. Maknanya kata Farra adalah seorang alim. Alim atau ulama dari kalangan Bani Israel. Tapi kemudian ma'ruf digunakan nama atau gelar julukan seorang alim. Dan ma'ruf adanya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu digelari Hibru hadihil ummah atau Habru hadihil ummah. Yani ulamanya umat ini, karena keilmuan beliau yang luas, yang dalam terkait tafsir, Quran. Nah, ini digelari Hibru hadihil ummah. Walaupun semula istilah Hibru ini milik Yahud, tapi kemudian ma'ruf digunakan oleh muslimin, bahkan sahabat Rasul yang didoakan oleh Rasul sallam, Ibn Abbas pun digelari dengannya. Dari situ para ulama sebutkan la ghadadah, tidak masalah ketika gelar itu mungkin asalnya dari kufar, tapi kemudian ketika sudah ma'ruf dan ada di tengah kaum muslimin pun dan dipakai oleh mereka. Seringnya kalau dalam hal ini gelar-gelar akademik. Ya semula dari mereka. Misalnya saja S3, doktor, profesor. Ini gelar dari kufar, bukan dari muslimin asalnya. Tapi ketika itu sudah ma'ruf dan digunakan oleh kaum muslimin pula, maka tidak ada masalah. Berbeda dengan sebagian orang yang jahil dan ekstrim, mengatakan itu termasuk tasyabbuh dan tidak boleh menggunakan gelar-gelar tersebut, doktor fulan, profesor fulan. Pendapat mereka lemah dan tertolak. Di dalam ayat lain Allah menyebutkan terkait Rabbaniyin ini yang memimpin Bani Israel setelah para nabi, maka nali basharin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwwah. Tidak patut, tidak boleh seorang manusia ketika Allah beri padanya hukum, kenabian, kitab, thumma yaqula linnas kunu ibadalli min dunillah. Dengan itu semua kitab kenabian, lalu dia katakan kepada umatnya, jadilah kalian penyembahku selain Allah. Itu tidak benar dan tidak boleh baginya. Walakin kunu rabbaniyin. Tetapi kata Allah, dengan kitab, dengan kenabian, dengan hukum yang Allah berikan, jadilah kalian itu para rabbaniyin. Siapa rabbaniyin? Para pemimpin yang melanjutkan kepemimpinan para nabi. Dipercaya, diamanatkan kepadanya kepemimpinan kaumnya setelah para nabi. Rabbaniyin. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Hal itu karena kalian ajarkan kitab, kitab Allah, dan kalian dirasah, kalian mempelajarinya. Artinya sifat dan kriteria rabbaniyin yang memimpin, yang dipercayakan kepemimpinan itu kepadanya, mereka adalah orang-orang yang yadrusunal kitab wa yu'allimuna. Itu yang mereka pelajari, itu pula yang mereka ajarkan. Dua, mereka pelajari, mereka ajarkan. Dirasa wa ta'lim bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Dirasa semula Maknanya sesuatu yang larut, jadi satu, menyatu. Disebutkan misalnya kalau dalam bahasa Arab, darosa sukar filma, gula itu darosa filma, di air. Kenapa? Ketika kamu aduk, larut gula itu, larut sehingga hilang wujudnya, sudah enggak ada. Kemana? Jadi satu dengan air. Itu dirosa. Kenapa pelajaran itu disebut dirosa? Ders, jamaknya durus. Karena yang diinginkan seharusnya dengan pelajaran itu larut dalam benakmu, larut dalam akalmu, menyatu. Itu yang kamu fahami dari yang kamu pelajari. Betul-betul kamu kunyah, kamu telan dan menyatu dalam tubuhmu. Makanya kemudian disebut dirosa. Pelakunya yang mengajarkan itu makanya disebut mudarris. Karena dia yang melarutkan itu di akalmu. Supaya antara akal kamu dengan pelajaran ini jadi satu. Pelajaran itu hilang, tidak terlihat, sudah menyatu di akalmu. Matang kamu hafalkan, kamu fahami. Nah, al-muhim, kembali kepada sifat Rabbaniyin. Mereka orang yang sibuk mempelajari kitab dan mengajarkannya. Dengannya, dengan dirasah, dengan ta'lim sifat Rabbani, sifat para pemimpin yang melanjutkan kepemimpinan para nabi alaihimussalam. Kata Ibnu Abbas, Ar-Rabbani alladzina yudarrisuna atau yabda'una bil ashal fal ashal atau bil asghari qabla al akbar, yang mengajarkan yang kecil sebelum yang besar, yang mudah sebelum yang sulit. Karena ilmu darajat, bertingkat-tingkat. Ilmu itu berjenjang-jenjang, harus dilewati etape demi etape, tahapan satu ke tahapan berikutnya, dan diambil sedikit demi sedikit. Pernyataan para ulama salaf dalam hal ini banyak. Antara lain disebutkan dari Zuhri mengatakan, man ramal ilma jumlatan fatahul jumlah. Yang ingin ilmu itu menyeluruh langsung akan hilang pula secara menyeluruh darinya. Mushma'gul. Enggak logis dan tidak masuk akal, enggak mungkin. Kamu mau kunyah, mau untal semuanya sekaligus. Enggak mungkin. Karena semangat yang berkobar-kobar, lagi semangat-semangatnya, semua dia baca, semua dia pelajari. Tanpa peduli, tanpa melihat manhajiyah, metode yang digariskan oleh para ulama dalam menuntut ilmu. Sehingga ngawur sudah, serabutan, pokoknya asal kitab ilmu dia baca. Betul itu kitab ilmu, tapi apa seharusnya yang kamu dahulukan? Mana yang kamu prioritaskan? Jenjang pertama harus ini. Kamu kuasai ini, pindah yang lain. Kalau tidak, kamu ingin semuanya kamu kuasai, akan hilang darimu semuanya. Dan begitulah. Jangankan di ilmu syariat yang begitu agung dan tinggi, ilmu dunia saja, Enggak mungkin. Kamu karena semangat dan ini ingin menguasai kedokteran. Di waktu itu pula kamu ingin apa misalnya? Teknik sipil, ingin menguasai cara bangun yang bagus. Di waktu itu pula kamu ingin menguasai akuntan dan manajemen ekonomi. Di waktu yang sama kamu ingin menguasai hukum. Di waktu yang sama kamu ingin menguasai sastra Inggris. Di tahun yang sama, enggak mau bertahap atau bergantian. Pagi masuk ekonomi, entar siang masuk kedokteran, entar jam sekian ke kuliah hukum, jam sekian ke bahasa Inggris, pasti gagal semua. Enggak mungkin. Roma jumlah, fatahul jumlah. Semuanya ingin dia regut, semuanya ingin dia kuasai, akhirnya semuanya juga hilang darinya. Wa innama yukalut tamru habbatan habba. Seperti ulama sebutkan, korma pun dimakan satu persatu. Kamu disuguhi korma satu nampan, satu piring. Kamu mau lek semuanya, lek langsung. Satu-satu kamu makan. Satu. Kamu punya, kamu telan habis, ambil satu lagi berikutnya. Begitulah ilmu. Dan dia seperti disebutkan, darojat, bertingkat-tingkat dalam setiap disiplin ilmu. Dalam nahwu, bahasa Arab, apa yang mudah dulu, jurumia, naik berikutnya, naik berikutnya. Dalam fikih pun demikian, dalam akidah pun seperti itu, dalam mustalah, semuanya dirosa. Harus ada manhajiyah, harus ada metode yang jelas untuk dijalani, enggak serabutan, enggak ngawur dalam belajar ilmu. Kemudian ketika itu dikuasai, tu'allimun, itu yang kamu ajarkan kepada orang lain, dan itu zakatul ilm. Zakatul ilmi ta'limuhu liman la ya'lamu. Zakat ilmu adalah dengan mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya. Wa huwal bala, dan itu ibtila minallah, cobaan, ujian dari Allah Rabbul Alamin. Apakah si alim mau bersabar mengajarkan ilmunya kepada yang jahil, sebagaimana yang jahil pula diuji ibtila, apakah mereka mau tanya dan menerima ilmu itu dari alim yang mengajarkan padanya. Ibtila keduanya dari Allah, untuk Allah ketahui, Allah seleksi seperti apa kalian melakukannya. Di dalam hadis, termasuk orang yang tidak akan bergerak telapak kakinya di yaumul qiyamah sebelum dia jawab pertanyaan Allah, salah satunya wa an ilmihi fi ma amila bihi, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, apa yang dia lakukan dengan ilmu yang Allah berikan padanya. Ilmu menuntut amalan. Kata Ali bin Abi Thalib, hatafal ilm bil amal, fa in ajabahu wa illa artahal. Ilmu itu memanggil amalan. Artinya tanda ilmu itu bermanfaat tanda ilmu itu ilmu nafi', ketika orangnya mengamalkan ilmu tersebut, dia terapkan pada dirinya sehari-hari, dipanggil oleh ilmu amalan tersebut untuk datang dan berjalan bersamanya. Kalau memang amalan itu ada, ya ada ilmu bersamanya terus. Kalau amalan itu tidak ada, tidak mau datang, hanya ilmu yang ada padamu, irtahal, ilmu itu pun juga akan meninggalkanmu, berubah tidak lagi menjadi ilmu nafi'. Ketika tidak ada pengamalannya, dan pengamalan buah dari ilmu itu sendiri, thamarah yang ditunggu. Layaknya kamu orang menanam tanaman, apa tanaman itu yang dikehendaki, apa tanaman itu yang dia tunggu adalah penyiramannya, pemupukannya, dikasih pupuk, tanahnya di, orang Jawa bilang dideder, dipaculi sekitarnya supaya gembur, supaya bagus, rumput-rumput liar dia buangi, dia singkirkan agar tidak jadi parasit pengganggu. Apa semua itu yang diinginkan, yang ditunggu? Bukan. Yang ditunggu adalah buahnya, sampai dia berbuah, menghasilkan buah yang nikmat, berguna, mendatangkan keuntungan bagi petaninya. Itu yang ditunggu, itu yang diharapkan. Begitu pula ilmu, itu kamu pelajari, bukan itu tujuannya. Itu kamu hafalkan, bukan itu tujuannya. Itu yang kamu tasmi, itu yang kamu baca, itu yang kamu tulis, itu yang kamu murojaah setiap hari, itu yang kamu capek-capek datang dari jauh luar kota, itu yang membuat kamu bangun, kamu beraktivitas terhadapnya. Semua ini bukan tujuan, belum tujuan. Tujuan yang diharapkan dari semua itu adalah pengamalannya. Allah sebutkan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan, fa'alu ma yu'adzuna bih, mau mengamalkan apa yang sudah dinasehatkan kepada mereka, sudah diajarkan kepada mereka. Kalau saja mereka mau mengamalkannya, maka mereka di atas kebaikan. Lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, dan itu yang membuat mereka lebih dikokohkan, lebih diberi thabat, keteguhan di atas khair, di atas al-haq, dengan pengamalan terhadapnya. Ini tujuannya, ini intinya. Maka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya ala khair azim, sungguh di atas kebaikan yang besar. Karena Allah katakan, lakana khairan lahum, sungguh mereka di atas kebaikan besar. Wa ashadda tathbita, Dan itu yang membuat mereka lebih diberi thabat. Thabat aziz. Orang diteguhkan di atas kebaikan, istiqomah terus dalam hidupnya ketika dia mengamalkannya. Seperti kata Ali, kalau itu tidak diamalkan, irtahal. Hatta ilmunya pun akan meninggalkan dia, tidak tersisa darinya. Pengamalan. Menuntut dari kita untuk mengamalkan benar-benar segala yang telah ada pada diri kita. Ilmu harus berubah, akhlak kita harus berubah dengan ilmu, ibadah kita kepada yang lebih baik sesuai sunnah harus berubah, muamalah kita dan segalanya, hubungan muasyarah suami istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua, orang tua kepada anaknya, dan segalanya harus terbenahi. Dan itulah pengamalan ilmu. Kalau tidak, apa artinya ilmu tersebut ketika dipelajari? Tidak membawa perubahan pada dirinya kepada yang lebih baik. Tidak ada pengamalannya. Tidak ada bedanya dengan orientalis bahkan. Orientalis tahu Islam. Belajar. Punya ilmu. Tetapi na'udzubillah. Tidak mendatangkan amalan saleh pada diri mereka. Ilmu tidak hanya untuk di teori yang dipelajari saja. Bukan teori yang diajarkan saja. Tetapi menuntut pengamalan terhadapnya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Menuntut pengamalan dari kita. Oleh karena itu, Imam Ahmad rahimahullah menasehatkan, setiap kali telah sampai kepadamu ilmu dari Rasul SAW hadis, amalkan segera, walaupun sekali. Takun min ahliha, dengan itu kamu menjadi ahluha, ahlu sunnah. Bagaimana kamu dikatakan ahlu sunnah sementara kamu tidak pernah mengamalkannya? Dan aku pun, kata Imam Ahmad, setiap kali melewati hadis Rasul sampai kepadaku, aku berusaha mengamalkannya. Sampai ketika aku melewati hadis Hijamah bahwa Rasulullah SAW berbekam dan memberi upah kepada tukang bekamnya, maka aku pun ke pasar. Dulu di Arab biasa tempat tukang bekam itu di pasar. Aku berbekam dan aku beri upah tukang bekam itu. Langsung diamalkan, praktek nyata dari apa yang beliau dapati dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Demikian pendidikan para ulama salaf terhadap pengamalan ilmu. Dan itu mawahib, taufik minallah. Masyaallah, taufik. Tidak bisa dipaksakan. Orang yang menyadari ini diberi oleh Allah rasa cinta, semangat untuk beramal, maka dia semangat. Sholatnya, sholat-sholat sunnahnya, zikirnya, belajar itu sendiri, mengkaji, membaca, murojaah, menghafalkan, puasanya, sedekahnya, dan amalan-amalan dia yang lain. Tidak perlu diingatkan, tidak perlu dijaga, tidak perlu diawasi. Semangat itu ada pada dirinya. Namun orang yang memang malas dari amalan, tidak ada niat dan semangat pada dirinya, ya tetap seperti itu memang. Kalaupun diawasi, kalaupun diopra-opra, kalaupun harus dibanguni untuk sholatnya, untuk ini harus diingatkan, untuk ini harus diawasi. Kalau enggak, dia lepas dan kesana kemari semaunya. Perkaranya taufik dari Allah. Tidak bisa diukur bahkan dengan kecerdasan. Ada orang mungkin di masalah kecerdasannya IQ-nya tinggi, masya Allah, cerdas, wih luar biasa. Sekali baca mungkin hafal, sekali diajarkan faham, ujian 100 nilainya teori. Bagaimana pengamalannya? Belum tentu. Taufik minallah. Kamu dapati yang lain, fulan tidak begitu cerdas. Ya, ini mungkin kalau nilai misalnya dia lulus misalnya nilainya 6, 6.5 teori. Dia sudah berusaha ngafalkan, berusaha memahami murojaah, tapi ya segitulah kemampuannya. Enggak bisa dipaksa. Mentok ya seperti sekuat itu IQ-nya memang. Kecerdasan dia sebatas itu. Tapi ibadahnya masya Allah, semangat, selalu di soft terdepan. Akhlaknya masya Allah, tidak perlu diawasi, tidak perlu diopra-opra. Taufik minallah, Allah yang berikan untuk orang itu semangat dalam amalannya. Artinya bagi kita kewajiban seorang talibul ilm, penuntut ilmu, untuk banyak-banyak sering doa, mohon kepada Allah, mohon kepada Allah untuk diberi taufik beramal saleh, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Semangat dan ikhlas dalam membenahi akhlak dan ibadahnya. Kata Imam Ibn al-Arabi rahimahullah, aku menyesal ketika minum air zam-zam, dan kita tahu zam-zam lima syuribalahu, tergantung niat orangnya untuk apa itu diminum, akan dikabulkan. Ketika aku meminum air itu, aku memohon kepada Allah untuk diberikan ilmu, dibukakan untukku ilmu yang banyak. Dan ini aku sekarang, kata beliau, mengisahkan dirinya. Banyak ilmu yang aku dapati. Dan beliau alim besar dalam madhab Malik rahimahullah. Aku ketahui banyak ilmu aku kuasai, tapi aku sulit mengamalkannya. Seandainya saat itu aku berdoa memohon kepada Allah bukan hanya ilmu, tapi pengamalan terhadapnya. Ibrah. Maka mohonlah doa selalu kepada Allah, ilman nafi'an wa amalan salihah. Keduanya tidak bisa dipisahkan. ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Dan termasuk yang paling parah azabnya di yaumul qiyamah, nas'alullah al-afiyah, wa'alimun lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, bahkan diazab sebelum penyembah berhala, karena dahsyatnya hujjah yang sudah ditegakkan padanya. Beda orang jahil yang memang enggak tahu ilmu dengan orang berilmu tapi tidak mengamalkan. Keduanya sama, tidak mengamalkan. Tapi ini lebih parah, karena dia tahu ilmunya, sudah dia pelajari, sudah dia dengar, sudah dia hafal, sudah sampai kepadanya hujjah Allah. Fa nas'alullah min fadlih wa waffaqana lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillah rabbil alamin.